open up this covenant, go for the victory with Moses, or possibly our Baptist and Bumiha and Samatian, then Momendekan Alana. Tapi ini insyaAllah Ta'ala akan menyebabkan kita zuhud terhadap dunia dan semangat hirup tamak terhadap akhirat. Inilah keadaan para Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka semua begitu zuhud terhadap dunia dan begitu semangat untuk meraih akhirat. Tapi bukan berarti bahwa mereka meninggalkan dunia, tidak bekerja, membuang apa yang ada, tidak. Karena sekali lagi, zuhud adalah hati. Zuhud adalah hati. Maka tidak mentang-mentang miskin berarti zuhud. Tidak mentang-mentang kaya, pasti tidak zuhud. Ini pun keliru. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, kaya raya, raja. Tetapi sementara banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, barangkali termasuk kita yang miskin, tetapi begitu tamak terhadap dunia dan tidak mendapatkan. Kalau mereka mendapatkan, tapi tetap cukup. Kita ulang ayat dari suratul Munafiqun ayat 9-11. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kitabnya di sini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak termasuk di sini. Karena sifat orang kafir tidak seperti yang akan dibicarakan oleh Allah di sini. Apa? La tulhikum amwalukum wa la auladukum. Jangan sampai harta dan anak-anak kalian bisa melalaikan kalian. Melalaikan kalian dari apa? An zikrillah. Dari zikrullah. Zikrullah luas. Seluruh amal saleh, seluruh ketaatan disebut zikrullah. Bukan zikir dalam arti sufi membaca tasbih, tahmid, diulang-ulang. Itu pun bagian dari zikrullah. Termasuk zikrullah adalah ilmu. Termasuk zikrullah adalah ilmu. Maka dalam suratul Jum'ah Allah mengatakan fas'au ila zikrillah, bersegeralah kepada zikrullah. Apa yang dimaksud? Mendengar khutbah Jum'ah. Karena yang disampaikan dalam khutbah Jum'ah ilmu, pelajaran, nasihat. Berarti ayat ini melarang kita jangan sampai kita lalai dari ketaatan kepada Allah karena harta dan anak. Karena Allah tahu harta dan anak adalah yang sangat bisa melalaikan kita dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, artinya lalai dari zikrullah karena harta dan anak, fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Makna al-khasirun, kalau ini ada pada diri kaum muslimin, maka rugi dosa. Makna al-khasirun, jika menimpa pada diri non-muslim, maka kafir. Jadi khasir bisa berarti dosa besar, bisa berarti kufur. Tergantung kitabnya siapa. Begitu juga fasik. Lafaz fasik kalau menimpa pada diri kaum muslimin, maka itu dosa besar. Kalau menimpa pada diri orang-orang kafir, maka kekufuran. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakanlah, berikanlah apa yang telah dari sebagian. Di sini ada min, ya. Di sini ada min litsab'i, sebagian. Berarti tidak seluruhnya. Infakkanlah, dermakanlah sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Lafaz ini mengandung pelajaran bahwa apa yang kita terima itu dari Allah. Ya. Yang aku berikan kepadamu sebagian, tolong berikan kepada si fulan. Ya, kalimat ini halus, yang bermakna itu kan bukan milikmu. Ya, kenapa berat, kenapa sayang, itu kan bukan milikmu, itu milikku. Kan gitu. Apa yang aku berikan kepadamu, tolong sepertiganya atau seperempatnya, sebagiannya berikan kepada si fulan, berikan kepada fakir miskin. Ya. Tentu yang mendengar kalimat ini akan ringan, karena memang merasa bukan milik dia. Beginilah Allah mengatakan, apa yang telah aku berikan kepada kalian, sebagiannya infakkan, dermakan, sedekahkan. Ya. Yang menyebabkan kita kaya raya, mempunyai harta yang sangat banyak, siapa Allah? Saya akan usaha. Lihat berapa banyak orang yang usaha, tetapi tidak sekaya antum, tidak sesukses antum. Jadi yang membuat kita sukses kaya siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka wajar kalau Allah memerintahkan kita untuk memberikan sebagiannya. Bahkan jika Allah menyuruh kita untuk menafkahkan semuanya, itu pun hak Allah. Ya, tapi Allah hanya minta sedikit. Ya, sebagian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian, sebelum kalian mati. Berarti orang yang sudah mati tidak bisa. Berarti batallah orang yang mengatakan untuk meringankan si mayat, maka hartanya sebagian diserahkan. Maka siapa yang dapat pahala? Yang menserahkan. Karena jika seseorang itu meninggal, maka detik itu hartanya sudah bukan milik dia lagi, tapi milik ahli waris. Jika diserahkan, maka ahli waris itu yang dapat pahala dari sisi itu. Kecuali dari sisi anak. Kecuali dari sisi anak. Karena memang sedekah anak, amal soleh anak, baca Al-Qur'annya si anak, orang tua mendapatkan kebaikannya. Ya. Tapi dari sisi misalnya dia tidak punya anak, dia tidak punya ahli waris, taruhlah dia manusia batang kara, kaya raya, mati. Lalu tetangga-tetangganya mengatakan untuk meringankan bebannya, kita sedekahkan yang separuh. Ya. Apakah dapat kebaikan si mayat? Tidak. Sudah mati. Kecuali dia berwasiat. Ya, kecuali dia berwasiat. Kalau aku meninggal, berikan 100 juta untuk masjid. Nah, dia dapat kebaikan dari wasiat itu. Kalau tidak, ya tidak. Ya, karena sudah putus. Maka di sini dikatakan, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Karena jika sudah datang kematian, harta tidak ada gunanya lagi. Walaupun akhirnya harta itu untuk kepentingan kaum muslimin. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia akan berkata, orang yang sudah mati itu akan berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbi Allah, kenapa engkau tidak tangguhkan kematianku? Ya, ajalin qarib, sedikit saja. Artinya jika engkau tangguhkan kematianku sehari atau setengah hari, fa aqaddaqa wa aku minas salihin, maka aku akan berserah. Ya. Jika engkau tangguhkan kematianku, atau dengan kata lain jika engkau hidupkan aku lagi untuk hidup selama sehari atau setengah hari atau satu jam, aku akan berserah. Berarti orang yang sudah mati menyesal bukan main. Kenapa tidak sedekah? Bagaimana kalau dia sedekah? Tetap menyesal. Ya. Kenapa tidak lebih banyak? Ya. Maka hari itu disebut yaumun nadama, hari penyesalan. Menyesal sekali orang-orang yang melakukan kebaikan. Kenapa tidak lebih banyak lagi? Apalagi yang tidak melakukan kebaikan. Ya. Wa akum minas solihin, dan beramal saleh. Selain dia menyesal tidak bersedekah atau sedekahnya cuma sedikit, dia juga menyesal kenapa tidak beramal saleh. Ada waktu bagi saya untuk datang ke masjid salat berjamaah. Ada waktu bagi saya untuk melakukan salat-salat sunnah, puasa sunnah, baca Al-Qur'an dan seterusnya. Kenapa tidak aku lakukan? Ya, kecuali dia tidak melakukannya karena sesuatu. Ini pun dilakukan oleh para a'immah. Banyak di antaranya para a'immah yang tidak salat rawatib. Karena apa? Karena ada ilmu. Ya, dia tinggalkan ba'diyah isya, dia tinggalkan ba'diyah maghrib. Karena apa? Ada ilmu. Syekh datang. Ada syekh datang, maka karena ini lebih besar. Lebih besar. Kan faedahnya begitu. Jika waktu sempit, kebaikan banyak, ada 2, 3, 4, 5 kebaikan, waktunya sempit, kita tidak bisa melakukan semuanya, atau tenaga kita juga terbatas, maka pilih yang paling besar. Yes. Sedang baca Al-Quran, koma, tinggalkan baca Al-Quran. Ya, yes. Siap sholat berjamaah. Dan begitu sebaliknya, jika kita terpaksa harus memilih kemudorotan, melakukan dosa mau tidak mau harus memilih, maka pilihlah yang paling ringan. Pilih yang paling ringan. Yes. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, dan Allah tidak akan mengakhirkan, tidak akan memundurkan ajal seseorang apabila memang sudah datang waktunya. Berarti Allah mempunyai ajal, menentukan ajal masing-masing. Ya, ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh beliau, diucapkan oleh beliau kepada putri beliau Zainab yang ditinggal mati oleh anaknya. Berarti cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah ada ajalnya masing-masing. Jadi tidak ada benda, makhluk, manusia, jin, malaikat yang tanpa ajal. Semuanya punya ajal. Dan sudah ditulis oleh Allah Rabbul Alamin, hatta Jibril Mikail, ada ajalnya. Hanya Allah yang tidak punya ajal. Apalagi kita manusia. Ya. Kalau Jibril Mikail, para malaikat, jelas ajalnya. Bersamaan dengan hari kiamat. Ya. Tapi kita tidak tahu. Ya, wajib bagi kita untuk siap, selalu mempersiapkan diri. Kita tidak tahu kapan ajal kita dan tidak bisa dimundurkan oleh ini. Apakah ayat ini bertentangan dengan ajalnya para nabi dan rasul, di mana para nabi dan rasul setiap kali didatangi oleh malaikat maut maka diberikan pilihan. Ini keputusan para nabi dan rasul. Mau sekarang atau nanti. Apakah tidak bertentangan dengan ayat ini? Jawab tidak. Kenapa? Karena nanti, jawaban nanti dari seorang nabi, itulah ajalnya. Allah yang menentukan. Ya. Itu hanya sebagai penghormatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Ya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memilih nanti. Beliau memilih sekarang. Yaitu ketika malaikat maut datang kepada beliau dan beliau menjawab Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la, teman tertinggi, teman tertinggi. Khilafan ulama, teman tertinggi ini siapa? Yang dimaksud Allah atau Jibril Mikail. Intinya Nabi SAW ketika ditawarkan itu, beliau memilih sesat. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Ya. Ini akhir dari suratul Munafiqun. Ya. Saya kira banyak sekali pelajaran bisa diambil dari ayat ini, ya, membawakan keterangan dari ayat ini, ya, di antaranya yang semakna yaitu ayat yang terdapat dalam surah Ibrahim, wa andirin nasa yawma yatihimul adab, peringatkanlah manusia tentang hari di mana hari itu azab datang. وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, orang-orang yang zalim itu mengatakan, رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, ya Rabb kami, ya Allah, akhirkan ajal kami, tunda sedikit atau kembalikan hidup baru sebentar, نُجِبْ دَعْوَتَكَ, niscaya kami akan memenuhi panggilanmu. Berarti selama hidup mereka tidak memenuhi panggilan Allah, tidak menyembah Allah, tidak mentauhidkan Allah. Berarti ini ucapan orang-orang kafir, ucapan orang-orang kafir. Adapun ayat yang di atas, ucapan kaum muslimin yang tidak bersedekah, yang kurang bersedekah, yang sedikit amal solehnya, menyesal seperti itu. Adapun orang kafir, lebih besar lagi penyesalannya. Sebab orang kafir mengatakan, jika engkau hidupkan aku lagi, aku akan sedekah. Enggak mengatakan seperti itu. Ya, tapi mengatakan, nujib da'watata, kami akan memenuhi panggilanmu, kami akan menyembah engkau, kami akan mentauhidkan Allah, wa nattabi'ur rusul, dan kami akan mengikuti para rasul. Berarti selama ini mereka tidak mengikuti para rasul. Entah mengikuti siapa, guru-gurunya, syekh-syekhnya yang mengajarkan bid'ah, kesesatan, syirik, tokoh-tokoh agama mereka yang mengajarkan kesyirikan, kekufuran. Maka nanti di hadapan Allah mereka akan mengatakan, wa nattabi'ur rusul, jika engkau hidupkan aku kembali, maka kami akan mengikuti para rasul. Walam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Ini jawaban dari Allah. Ya, bahwa mereka bersumpah, mereka menyombongkan dirinya bahwa mereka akan selamat sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Kami tidak akan disiksa di neraka kecuali ayyaman ma'dudah, beberapa hari saja. Seminggu. Ya. Kami akan disiksa, betul kata ahli kitab Yahudi, tapi cuma seminggu. Ya, habis itu neraka akan digantikan oleh Muhammad dan teman-temannya. Ini ucapan kufur, ucapan buruk dari ahli kitab al-Yahudi. Ya. Kemudian suratul mu'minun, qala Allah ta'ala, hatta idza jaa'a ahaduhumul maut, hingga ketika kematian datang kepada mereka, qala rabbi irji'un, mereka mengatakan, ya Allah kembalikan aku, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh, fima taraktu, yang selama ini telah aku tinggalkan. Selama ini aku tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak haji, padahal mampu. Jika engkau kembalikan aku ke dunia, ya Allah, aku akan melakukan amal-amal saleh itu. Apa kata Allah? Kalla, kalla, kali-kali tidak. Bahkan di ayat lain dikatakan, dan beberapa hadis menyatakan, seandainya betul mereka dikembalikan ke dunia ini, apa yang terjadi? Iya, mereka akan mengulang perbuatannya lagi. Yang kafir kembali kafir, yang maksiat kembali maksiat. Allah Maha Tahu, Allah menyatakan seperti ini. Barangkali kalau logika kita, sudah ketemu Allah, sudah disiksa kubur, sudah di neraka, balik lagi ke dunia, mosok maksiat lagi. Ya itu pikiran kita. Tapi Allah Maha Tahu. Jika orang kafir itu yang sudah melihat azab neraka, kami hidupkan lagi ke dunia, niscaya akan kembali kafir. Allah Maha Tahu. Ya. Karena Allah yang paling tahu siapa yang akan beriman, siapa yang akan kafir. Adapun yang beriman, jangankan azab, jangankan melihat azab, baru ucapan Nabi, siksa neraka dan seterusnya, ka'annahu ru'yal 'ain, seolah-olah mereka melihat neraka itu di depan mata. Ucapan siapa? Hanzola. Ucapan Hanzola seperti ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita tentang surga neraka, seolah-olah aku sudah tidak ada di dunia ini. Seolah-olah aku melihat surga dan neraka di depan mataku. Ya, inilah orang yang beriman. Sebaliknya Abu Jahal Abu Lahab yang memang dikunci mati hatinya oleh Allah, ditutup. Maka jika Abu Jahal Abu Lahab yang sudah disiksa di neraka, di alam kubur, kemudian dikembalikan lagi ke dunia, tetap akan kembali kafir. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah kalimat yang dia ucapkan. Sekedar kalimat. Sekedar kalimat saja. Tidak ada bukti. Bukti sebaliknya. Yaitu jika dia kembali hidup lagi di dunia, akan kembali kafir lagi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh. Di belakang mereka artinya antara yang hidup dengan yang mati itu ada barzakh. Apa barzakh? Dinding tebal, tembok tebal yang tidak mungkin bisa tembus. Artinya tidak mungkin bisa hidup lagi dan tidak mungkin bisa berhubungan lagi dengan orang yang masih hidup. Tidak ada hubungan dalam bentuk apapun antara yang sudah mati dengan yang masih hidup. Ya, mau dengan cara apapun. Ya, bahkan dia mau tempelkan badan dia ke mayat itu, tidak bisa berhubungan. Ya, yang tinggal hanya doa. Kita doakan. Ayah kita, ibu kita, saudara kita yang sudah meninggal, kita doakan jika dia beriman. Dan haram bagi kita mendoakan jika dia kafir, non-muslim. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kebangkitan, sampai mereka dibangkitkan. Fa idza nufikha bis-sur, apabila sangkakala itu sudah ditiup, fala ansaba bainahum, maka tidak ada nasab lagi di antara mereka. Kalimat ini perlu dipahami. Apakah tidak ada nasab berarti ayah kita sudah bukan sipulan lagi yang dulu ayah kita, kakek kita sudah bukan sipulan lagi yang dulu kakek kita? Tidak. Ya, tentu kita tidak bisa mengganti ayah kita, ibu kita, kakek kita dan seterusnya. Yang dimaksud tidak ada bedanya antara ayah dengan orang lain. Sama-sama tidak memperhatikan. Mengenal tentu tahu, itu ayah saya, itu ibu saya, itu istri saya, itu anak saya, mengenal tahu. Tetapi tidak ada perasaan saling mencintai lagi. Karena hari itu hanya ada satu keberpihakan, yaitu keberpihakan kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak seperti sekarang ada berbagai macam keberpihakan, kepentingan. Ya, karena saudara, karena nasab, karena kakak beradik, karena sama-sama kepentingan, karena satu suku dan seterusnya. Nanti di akhirat tidak ada lagi. Hanya ada satu keberpihakan, yaitu al-haq Allah Rabbul Alamin. Maka disebutkan di sini fala ansaba bainahum, tidak ada nasab lagi tidak ada gunanya, tidak ada akarnya antara abang dengan adik, ayah dengan anak, dan seterusnya tidak. Wala yatasa'alun, dan tidak saling bertanya, menyapa, dari mana, mau kemana, sapaan yang biasa kita lakukan sehari-hari tidak ada lagi nanti di sana. Tidak ada. Kan antum bisa bayangkan, ribuan tahun berpisah dari anak istri, ketemu biasa-biasa saja. Hari ini kita berpisah dengan anak istri seminggu, ya, apalagi anak itu hilang tak kemana, ketemu seminggu, pelukan, ya, sangat senang sekali. Hari ini, hari itu ribuan tahun kita berpisah dari anak istri kita, lalu kita ketemu biasa saja. Ya. Kecuali nanti ketika sudah masuk surga, sama-sama beriman, sama-sama beramal soleh, maka Allah berikan rasa kasih sayang. Lalu itu umum, tidak hanya anak istri, ayah, ibu, tapi umum seluruh kaum muslimin yang masuk surga, Allah berikan kasih sayang. Tidak ada saling benci, tidak ada saling hasad, tidak ada iri. Walaupun surganya berbeda, panas iri, ya. Perasaan dulu sholatnya biasa-biasa saja, kenapa surganya lebih dari saya, dendam, kesel, enggak ada. Yang ada salamun qawlan min rabbir rahim. Ini yang ada, salam semuanya. Tidak ada kesel, iri, dengki, tidak ada. Yes. Maka disebut Darussalam, negeri yang penuh dengan salam, sejahtera, sempurna. Tidak ada kesempurnaan sesempurna surga. Faman sakulat mawazinuh, maka barang siapa yang berat timbangannya. Apa yang dimaksud? Timbangan kebaikan tentunya. Ya, kalimat ini tidak diteruskan karena sudah maklum bahwa yang dimaksud timbangan kebaikan. Kalau yang berat timbangan keburukan, tentu dia celaka. Berat timbangan kebaikannya. Maka nanti kita akan ditimbang, ya, amal-amal kita. Bagaimana badan kita ini kilat benar ulama? Apakah ditimbang atau tidak? Pendapat yang rajih, ya. Jadi yang ditimbang bukan hanya amal kita, tetapi badan kita. Kata Nabi, ada orang yang tinggi besar, tetapi setelah ditimbang lebih ringan dari sayap nyamuk. Sementara ada yang kurus kecil tapi berat. Masih ingat betisnya Ibnu Mas'ud? Ketika Ibnu Mas'ud memanjat kurma, terlihat betisnya kecil, ditertawakan oleh para sahabat. Ya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat manusia biasa, kalau melihat ada yang aneh lucu ya ketawa. Ya, nggak usah ditahan-tahan, lucu gimana? Ya, para sahabat hidup seperti manusia, bukan seperti malaikat. Ya, tertawa. Nah, Nabi mengatakan jangan kalian tertawakan betis yang kalian tertawakan itu, jika ditimbang maka lebih berat dari gunung Uhud. Betisnya Ibnu Mas'ud. Karena apa? Karena ilmunya, karena amalnya. Atau yang dimaksud timbangan di akhir. Ya. Kalau betisnya Ibnu Mas'ud ditimbang di dunia, ya segitu-segitu. Ya. Yang dimaksud nanti di akhir. Nah, pendapat ini memperkuat hujah para imam yang mengatakan bahwa yang ditimbang bukan sekedar amal, tapi badannya ditimbang. Ya. Untuk memperberat catatannya, ya, amal kebaikan. Faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung ketika timbangannya berat. Waman khaffat mawaziru, dan siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah yang membuat rugi diri mereka sendiri. Siapa yang membuat rugi diri mereka sendiri? Ini menolak paham Jabariyah. Nah, paham Jabariyah mengatakan seluruhnya Allah yang membuat. Gitu ya. Manusia itu hanya seperti robot. Maka orang yang sholat berarti memang dia dibikin oleh Allah untuk sholat, dipaksa oleh Allah untuk sholat. Orang yang berpuasa berarti dia memang dipaksa oleh Allah untuk puasa. Orang yang berzina berarti dia juga dipaksa oleh Allah untuk berzina. Ini pendapat sesat dari kaum Jabariyah. Salah satu dalil yang membantah pendapat mereka adalah ayat ini. Wa ulaika allazina qasiru anfusahum. Antum bisa lihat di sini. Anfusahum. Bukan anfusuhum. Berarti fa'il apa? Maf'ul. Maf'ul. Anfusahum. Bukan anfusihim atau anfusuhum. Berarti maf'ul objeknya. Berarti mereka sendiri yang membuat rugi diri mereka sendiri. Ya. Yeah. Fi jahannam khalidun. Mereka kekal di jahannam. Mereka kekal di jahannam. Tentu yang dimaksud orang-orang kafir. Sebab kaum muslimin yang beriman ketika dimasukkan ke dalam jahannam neraka, maka tidak kekal. Ya. Atau jika di sini kaum muslimin, maka bukan kekekalan yang selama-lamanya. Ya, karena lafaz khalidin kekal bisa selama-lamanya, tidak ada batas akhir, bisa saking lamanya. Ya. Seperti misalnya ketika Allah mengancam kekal di neraka bagi orang yang membunuh. Kan kalimat di situ kekal. Ya, tapi bukan kekal selama-lamanya. Talfahu wujuhahum an-nar. Api membakar wajahnya. Apakah berarti yang lain tidak terbakar? Nah, ini sama seperti kullu syai'in halikun ila wajhihi. Segala sesuatu akan hancur, hancur semuanya binasa kecuali wajah Allah. Apakah hanya wajah Allah yang tidak binasa, sementara kedua tangannya, telapak kakinya dan seterusnya binasa? Tentu tidak. Tapi disebut wajah saja. Maka kalimat ini bukan berarti bahwa yang terbakar itu hanya wajah mereka. Tapi ya wajah, ya semuanya disebut wajah. Seperti ini banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Yes. Allah dan Rasulnya sering menyebut sholat, tetapi dengan kalimat berdiri, membaca. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apa yang dimaksud? Sholat subuh. Yes. Man qama Ramadhan. Barang siapa yang berdiri di malam bulan Ramadhan. Maksud berdiri? Sholat. Yes. Ini harus dimengerti. Jangan salah paham hanya wajahnya saja. Wahum fiha kalihun. Mereka dalam keadaan cacat. Ya, bagaimana tidak cacat? Artinya badannya tidak normal, tidak utuh. Yang terbakar, yang patah, putus ini cacat. Luar biasa. Karena memang disiksa, dibakar. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibu. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian? Kenapa kalian mendustakan? Berarti sudah iqamatul hujjah. Berarti sudah iqamatul hujjah. Sudah datang hujjah. Bukankah ayat-ayatku telah datang kepada kalian? Telah datang tolonglah wa qala rasul. Kalian menolak. Telah kedatangan hujjah. Berarti orang yang belum kedatangan hujjah, belum kedatangan dakwah, tidak masuk ayat ini. Misalnya ada seorang kafir selama hidupnya berada dalam kekafiran, tidak pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah baca syahadat, tapi belum sampai dakwah kepada dia. Ya, entah abad keberapa atau entah berada di mana. Kan bisa saja hari ini orang yang lahir di pedalaman Baduy misalnya, atau di kutub Antartika sana, belum pernah mendengar siapa itu Allah, apa itu Al-Quran, siapa Rasulullah, apa itu Islam, belum pernah sampai sama sekali ke telinga dia. Tentu seumur hidup dia dalam keadaan kafir. Apakah maksud dalam ayat ini? Tentu tidak. Mana? Belum datang ayat-ayat kepada dia. Belum datang sama sekali. Ya, patutkah orang seperti ini langsung disalahkan? Padahal dia tidak menolak ayat sedikit pun, karena memang belum sampai ayat kepada dia. Nah, orang seperti inilah yang akan diuji lagi. Ya, nanti pada di akhirat ada orang-orang yang akan diuji lagi. Bagaimana riwayat sahih dari Imam Muslim, seorang yang menyuruh anak-anaknya untuk membakar mayatnya. Jelas ini kesalahan besar, tapi dia diuji karena dia memang tidak tahu. Belum tahu kalau itu haram, kalau itu kufur. Dan ternyata dia lulus ujiannya, tepat jawabannya, lalu masuk surga. Ya, ini berdasarkan firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan pernah mengazab satu kaum sebelum kami datangkan seorang rasul kepada kaum tersebut. Ya, artinya dakwah, hujjah. Oleh karena itu Nabi mengatakan kekal di neraka selama-lamanya bagi siapa? Bagi orang yang tidak mengikuti syariatku dan dia telah mendengar namaku diutus. Nanti kan sudah tahu. Ya, saya contohkan tadi yang hidup di kutub tadi, nama Muhammad itu siapa, Rasulullah itu apa, Allah itu siapa, Al-Quran itu apa, Islam itu apa, gelap bagi dia, belum pernah dengar sama sekali. Ya. Tapi bukan berarti orang seperti ini pasti masuk surga, juga tidak. Tergantung jawaban dia ketika diuji. Ya. Nah, kemudian beliau mengambil akhir dari ayat ini, yaitu perbincangan sesama mereka. Ya. Kam labithum fil ard, ada di sini. Berapa lama kalian tinggal di bumi, di dunia? Ya. Ini tidak bertentangan dengan ayat tadi, bahwa mereka tidak saling bertanya. Ya. Karena pertanyaan apa, saling bertanya, saling menyapa ini bentuk kasih sayang. Adapun di sini bentuk lain. Ya, tidak bertentangan. Karena tidak mungkin ada satu ayat bertentangan dengan ayat lain. Kam labithum fil ardi, ada di sini. Berapa lama kalian tinggal di dunia? Qalu labithna yawman. Mereka menjawab, kami tinggal sehari. Ya. Kami tinggal di dunia itu sehari. Mereka bohong? Tidak. Mereka tidak berbohong. Ya. Walaupun mereka hidupnya 60 tahun, 70 tahun hidup di muka bumi ini, begitu ditanya, seolah tinggal di dunia itu hanya sehari. Aw ba'da yawm, atau setengah hari, saking sebentarnya dan saking lamanya waktu yang akan dia hadapi. Kan gitu, orang kan gitu. Kalau menghadapi yang susah, yang menyedihkan, maka kemarin-kemarin yang susah, yang sedih, enggak ada artinya. Ya. Dan yang sehari itulah yang menentukan nasib kita yang selama-lamanya di akhir. Ya, ditentukan oleh waktu kita yang hanya sehari atau setengah hari. Qala illa bittum illa qalila. Sebagian mereka mengatakan kalian tidak tinggal kecuali sedikit sekali. Tentu sedikit. Walaupun 100 tahun, walaupun 120 tahun, sedikit dibanding dengan kekalnya surga dan neraka. Law annakum kuntum ta'lamu, seandainya kalian tahu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian kira bahwa kami menciptakan kalian itu abad? Abad-abad? Dibiarkan begitu saja. Tanpa perintah, tanpa larangan. Nah, ini pendapat siapa? Orang-orang sekuler hari ini banyak. Ya, orang-orang Amerika yang beragama Nasrani secara ritual saja. Ya, kan agama Nasrani di sana kan itu tidak diamalkan umumnya. Mereka beragama Nasrani itu ketika nikah saja, ketika ritual-ritual saja. Kehidupan sehari-hari tidak dipraktekkan. Ya, orang-orang Amerika, orang-orang Barat, gitu. Mereka berpendapat manusia ini abad, dibiarkan begitu saja oleh Allah, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ya. Paling yang sifatnya sosial, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong, bersedekah, menolong orang. Ya. Yang ritual tidak ada. Kan enggak ada makanan yang haram. Adanya makanan yang membahayakan. Gitu. Masuk? Bisa? Wa ilayna fa annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian ini abad tanpa perintah tanpa larangan dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Ini ucapan Allah di akhirat nanti terhadap orang-orang yang menyesal karena tidak berbuat kebaikan, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan. Ya, kita salat dulu. Apakah apa yang kita akan jawab di akhirat nanti sudah ditakdirkan? Sudah sering kita bahas tentang takdir bahwa tidak ada sesuatu yang keluar dari takdir. Dari mulai Allah menciptakan makhluk pertama yaitu kolam, pena, sampai manusia dan jin masuk surga dan neraka, semuanya di bawah takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Karena Allah Maha merencanakan. Tidak mungkin terjadi sesuatu di luar rencana Allah. Dan apa yang akan terjadi di surga dan neraka kan sudah dikatakan terjadi. Seperti yang kita bahas tadi. Pertanyaan sesama mereka, keadaan mereka yang disiksa di neraka, ada yang begini, ada yang begitu, sudah disampaikan oleh mereka dan sudah direncanakan oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi dia tidak tahu maksud bahwa membaca syahadat itu berarti dia telah masuk Islam. Apakah Islamnya? Dia paham apa tidak makna dua kalimat syahadat itu? Kalau dia tidak paham, ya tentu tidak sah. Walaupun di mata manusia dia sudah muslim, baca syahadat, disaksikan orang-orang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetapi dalam hatinya dia meyakini sekarang ini banyak nabi. Dulu ada Nabi Muhammad, sekarang ada nabi ini, nabi itu. Berarti dia enggak paham. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tidak paham. Sahara Islamnya tentu tidak sah. Dia baca la ilaha illallah, tapi dia meyakini bahwa ada kekuatan lain selain Allah. Boleh meminta kepada Allah, boleh juga minta kepada Syahabul Qadir Jailani, meminta kepada Rasulullah yang sudah wafat, minta kepada Jibril. Sahlah sahadatnya, tidak sah. Dia bukan orang Islam. Yeah. Berarti harus waham. Al-ilmu al-waham. Ilmu itu harus waham. Bukan sekedar ikrar. Kalau ikrar ya di mata manusia. Di mata manusia iya. Tapi di mata Allah, dia bukan seorang muslim. Iya, kan enggak tahu. Kan enggak tahu. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan hari itu kan jangankan dia Abu Jahal Abu Lahab kan paham apa makna la ilaha illallah. Oleh karena itu Abu Jahal Abu Lahab enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena Abu Jahal Abu Lahab paham konsekuensi apa yang harus dia lakukan kalau dia mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dia harus tinggalkan Lata, Uzza, Hubal, mana. Tidak mau Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab karena faham makna la ilaha illallah, dia tidak mau mengusap. Nah, sekarang orang banyak mau dan dia tidak faham. Kebalik. Sama-sama buruknya. Yeah. Keburukannya, tingkatannya tidak sama, tapi sama-sama buruk. Ya kita kan tidak tahu apa-apa. Yang jelas kan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa dibunuh? La ilaha illallah sah atau tidak kan hanya Allah yang tahu. Ya. Di mata kita sudah baca syahadat ya muslim. Sah atau tidak Islamnya Umar. Hanya Allah yang tahu. Ya. Allah memberikan rahmat duniawi untuk orang-orang kafir. Banyak negara-negara kafir yang kaya, aman, dan sejahtera. Sementara satu demi satu negara muslim berkuburan. Apa pertanyaannya? Benarkah kafarat rezeki sudah ditentukan? Sekeras apapun berusaha tetap sesuai kafarat itu dan tidak akan lebih. Yes. Yes. Hanya kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu hari ini kita dapat rezeki berapa kan kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu hari ini mau dapat 200 ribu kita. Sudah dapat 200 ribu jam 9 pagi ya pulang. Tidak bakalan dapat lagi. Lalu kita tahu bocorannya. Dan kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu bocorannya dan seterusnya ya sudah. Terus kita usaha. Jam 9 sudah dapat 200 ribu terus jualan terus. Sampai pulang tetap 200 ribu kita tidak boleh menyesali usaha kita karena usaha kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah akan catat, Allah tidak pernah lupa. Allah berikan besoknya, Allah berikan besoknya, besoknya. Ya, karena hidup ini kan terus bersambung kan. Kita tidak boleh menyesali kalau tahu cuma laku segini dari jam 10 sampai sampai maghrib tidak laku lagi pulang saja enggak apa ya, bagian dari usaha. Orang yang makanan dan minumannya pakaiannya haram doanya tidak diterima. Apakah apabila dia berdoa mohon ampun juga tidak diterima? Termasuk doa dalam taubatnya. Berarti dia bertaubat kan? Allah Maha menerima taubat. Hanya kalau masalah hal haram, misalnya mencuri, kan taubatnya ditambah satu, tidak cukup tiga, ditambah satu. Itu hak sesama manusia itu harus dikembalikan. Kalau dia mencuri, ya harus dikembalikan. Kalau dia memukul, ya harus dikitos. Membunuh, dikitos, dan terus. Bagaimana hukum bekerja pada perusahaan yang sering mendapat proyek dari pemerintah, di mana perusahaan sering membayar oknum pemerintahan tersebut agar mendapatkan proyek tersebut? Tergantung dia di bagian mana. Kalau dia di bagian ini, dia yang menyuap pejabat itu, ya jelas. Tapi kalau dia di bagian lain, bagian yang halal, maka halal. Ya. Karena kan tidak seluruh penghasilan dari perusahaan itu haram. Kecuali perusahaan itu perusahaan riba. Atau perusahaan itu perusahaan khamr. Tentu dari direktur utamanya sampai cleaning service-nya, sampai satpamnya, semuanya haram. Kalau perusahaan itu penghasilannya inti dari penghasilannya apa? Seperti riba, kimar, asuransi yang judi, khamr, maka seluruh karyawan yang ada di situ apa? Walaupun tetap. Ayah sudah meninggal, ibu masih hidup. Apakah boleh waris belum dibagikan? Jika ibu sampai meninggal, bolehkah hak ibu tersebut dijadikan wasiat beliau? Wasiat harus datang dari yang bersangkutan. Kalau ibu kita tidak pernah mewasiatkan apa-apa, ya kita tidak boleh bikin. Wasiat itu harus diucapkan oleh yang bersangkutan, bukan oleh anak-anak. Adapun pembagian waris harus segera dilakukan setelah ada yang meninggal, hutang-hutang mayat dibayar, wasiat ditunaikan, maka harus segera dibagikan waris. Imbah diwasiatin yusobiha awdai. Harus segera. Kalau toh ibu masih menempati rumah itu, enggak masalah. Tetapi ada hitungannya. Jadi kalau nanti ibu meninggal, tinggal dibagi-bagi. Artinya sudah ada hitungannya. Yes. Dari rumah ini, dari kebun ini, dari perusahaan ini, ibu dapat berapa persen, anak-anak dapat berapa persen, dan segala gampang. Yes. Tidak harus langsung uangnya. Apakah seorang muazin tidak boleh menerima upah? Wasiat Nabi seperti itu. Wasiat Nabi kepada satu kaum untuk menegakkan salat berjamaah di masjid, cari imam yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, dan carilah muazin yang tidak minta upah. Ya, wasiat Nabi seperti itu. Apabila pengurus masjid atau orang-orang kaya memberikan hadiah kepada muadzin, tentu boleh. Sekedar hadiah, bukan upah. Kalau upah kan tawar-tawar, seperti gaji kan tawar-tawar. Maksudnya rebutan? Ya enggak lah. Zaman Nabi enggak rebutan, sudah ditunjuk. Bilal, Ibnu Maktub, Abu Mahdura. Dan satu lagi ada empat yang buat di Nabi. Buat dua kan di muka. Ini gak rebutan. Keutamaan muadzin jelas. Nanti di akhirat lehernya panjang. Ya. Kemudian diampuni dosanya. Banyak keutamaan muadzin. Tapi tidak mentang-mentang ada keutamaannya, kemudian Abu Bakar, Umar rebutan jadi muadzin. Enggak. Enggak. Sudah ditentukan. Aku kuali belum ditentukan. Siapa yang azan, belum ditentukan, mungkin masjid baru atau apa, ya silakan kita tanggap. Benarkah doa istri sama dengan Benarkah dosa istri sama dengan dosa suami? Apa maksudnya? Istri berdosa, otomatis suami berdosa juga? Tentu tidak. Kecuali jika istri berdosa ini atas anjuran suami, atau suami mendiamkan, istri tidak sholat, suami mendiamkan, tentu suaminya ikut berdosa, walaupun suaminya sholat. Ya. Tapi mungkin istrinya berbuat dosa tanpa pengetahuan suami, namanya manusia. Kan? Suaminya tidak setiap saat berada di samping istrinya. Suami di kantor, istri berbuat dosa, meninggalkan sholat misalnya, suami gak tahu. Suami pulang ditanya, sudah sholat zuhur, sudah padahal belum. Ya tentu si istri yang berdosa, suami tidak berdosa. Saya punya penghasilan yang sebagian besar diberikan kepada istri. Adapun sisanya saya pegang untuk biaya operasi ulang. Tak kenal apa yang pas-pasan. Apakah yang diberikan kepada istri termasuk sedekah? Iya, bahkan sebaik-baik sedekah kan? Yang engkau berikan kepada satu dinar, yang engkau berikan kepada fakir miskin, satu dinar yang engkau berikan kepada di jalan Allah, satu dinar yang engkau berikan kepada istri, maka yang terbaik istri. Berapa? Wajib. Memberikan kepada fakir miskin juga tidak wajib. Fisabilillah tidak wajib. Tapi untuk anak istri wajib, maka ini lebih besar. Yang saya pegang yang jumlahnya sedikit, ketika saya mau bersedekah, saya ragu karena kalau disedekahkan tidak cukup untuk kebutuhan. Apakah saya yakin? Kalau memang tidak cukup, ya utamakan diri sendiri. Ya, pas untuk apa naik kereta, naik bus bulan itu ya, ini bisa ya. Kecuali ada sesuatu barangkali Allah menguji kita di mana letak keyakinan ketikohan kita kepada uang yang sudah kita persiapkan untuk sebulan misalnya 300 ribu untuk transport, makan dan seterusnya, tiba-tiba ada saudara kita yang butuh bantuan mendesak ya 190 ribu misalnya. Tentu dia tidak terbayang bagaimana nanti. Tapi dia sikoh, yakin sekali dengan pertolongan Allah. Dia berikan, setelah itu dia memohon kepada Allah. Hal seperti ini. Karena kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa. Ya, kadang-kadang Allah menguji. Di alam kubur kita ditemani seorang yang mencerminkan amalan dan dilapangkan kuburnya, disempitkan kuburnya. Apa dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa di akhirat selamat atau tidak? Iya, iya. Karena sabda Nabi, kuburan itu, alam barzah itu, bisa menjadi Raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, atau jurang di antara jurang-jurang neraka. Berarti ada qarinah, ada tanda. Tapi dipastikan tidak, karena banyak di antara kaum muslimin yang disiksa di kuburnya. Bukan kafir ini, muslim. Orang muslim, mukmin tentu akan masuk surga. Tapi di kuburnya disiksa karena sering kencing, tidak cebok, karena namimah misalnya. Ya, jadi tidak bisa dipastikan bahwa yang menerima adab kubur pasti akan masuk neraka, tidak. Iya, iya seperti itu. Sakaratul maut, sakit yang luar biasa ketika sakaratul maut, ini bisa mengurangi dosa-dosa. Ya, karena Allah senang bertemu dengan hambanya seorang mukmin dalam keadaan tidak bawa dosa, sementara masih ada dosanya. Maka Allah habiskan dosanya itu dengan cara dibikin sakit ketika sakaratul maut. Sakaratul maut. Atau begitu juga siksa kubur. Ya, dari siksa kubur itu maka dosa-dosanya dikurangi atau di Saya pernah dengar tentang ibunya sakit yang telah meninggal, dia sodako. Maksudnya sodako untuk ibunya yang sudah meninggal. Hal seperti ini kalau dia anak maka tentu sampai. Yeah. Artinya amal soleh anak orang tuanya dapat. Bukan hanya sodako, ya sodako, ya sholat, ya puasa, ya baca Al-Quran. Ketika kita lakukan maka orang tua kita dapat. Karena tidak mungkin kita bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat dan seterusnya tanpa orang tua kita. Artinya tidak mungkin ada kita tanpa orang tua kita. Dengan syarat orang tua kita beriman Muslim. Adapun orang tua yang kafir tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali dari kesolehan anaknya. Bahkan manusia yang paling soleh di muka bumi, Rasulullah SAW, tidak bermanfaat bagi ayah ibunya yang kafir. Ya. Angkat dari sisi biayanya. Biasanya orang tua angkat mengambil anak angkat, anak asuh, ya. Bukan diangkat sebagai anak, bukan, tidak boleh. Di asuh, tentu dia membiayai. Membiayai anak asuhnya itu sehingga dia sekolah, santren, lalu jadi anak soleh. Nah, dia dapat dari sisi harta. Kan ada tiga, ya. Dari sisi ilmu, dari sisi harta, dan dari sisi anak. Supaya manusia. Nama saya mengadam, kota amalu yang kita dapat. Ya, tiga. Harta, ilmu, anak. Ya, kita bisa mengambil dari salah satunya atau ketiga-tiga. Oh, Allah. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Ini pas dia mengikuti kalimat syahadat itu, Pak.